tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti. Dendirian gerak suaramu yang tak tentu arah. Tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang. Melayang, hayalanmu melayang jauh. Melayang, anganmu melayang. Terbawa asap nirwana, sekejap tenggelam. Karismamu menghilang. Tak tahu apa yang terjadi. Semua tak pasti. Melayang, pikiranmu melayang. Melayang, hayalanmu melayang. Melayang, pikiranmu melayang.